menyebutkan suatu nama dari seorang manusia yang bernama Luqman. Siapa Luqman di sini? Al-Imam Ibn Abbas, ya, atau sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Luqman abdan habasyiyah. Luqman itu adalah seorang hamba yang berasal dari Habasyah, dari Afrika. Jadi Luqman ini orang kulit hitam. Dikatakan juga oleh Mujahid rahimahullah, kana Luqmanul Hakim abdan habasyian. Luqmanul Hakim adalah seorang hamba dari Afrika, dari Habasyah. Ghalidhas syafatain. Ciri fisik beliau adalah beliau punya bibir yang tebal. Ini ciri-ciri orang Afrika kan begini. Orangnya berkulit hitam, kemudian bibirnya tebal. Musfaqul qadamain, punya kaki atau telapak kaki yang lebar. Kan orang-orang Afrika kan besar orangnya, hitam ya. Biasanya mulutnya tebal atau apa, bibirnya tebal, kemudian telapak kakinya ini lebar. Khafiyan ala Bani Israel, kata Mujahid, dia meskipun demikian ya, memiliki fisik yang biasa-biasa saja, namun beliau adalah qadhi. Beliau sebagai seorang hakim ala Bani Israel, bagi Bani Israel. Ini menurut Imam Mujahid. Ada juga yang mengatakan seperti Sa'id bin al-Musayyib mengatakan kana Luqmanul Hakim aswad min saudani Misra atau min sudani Misra. Jadi Luqmanul Hakim itu orang yang kulit hitam ya, dari golongan orang-orang Sudannya Mesir, maksudnya orang-orang Afrika. Kemudian Mujahid ya memberikan tambahan keterangan tentang Luqman ini. Beliau mengatakan kana Luqman rajulan salihah. Luqman ini seorang laki-laki soleh, walam yakun nabiya, namun dia bukan seorang nabi. Ada sebagian ya, ulama itu menyatakan bahwasannya Luqman itu seorang nabi, namun yang paling rajih atau yang paling kuat pendapat yang mengatakan bahwasannya Luqman ini orang soleh dan dia bukan seorang nabi. Kemudian pada ayat 12 ini kita perhatikan di sini Allah menyatakan bahwasannya Allah memberikan kepada Luqman berupa al-hikmah. Dan hikmah ini Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tidak peduli ya, kepada seorang budak ataukah seorang yang merdeka. Seorang yang memiliki fisik sempurna atau mungkin ya, kurang dalam masalah fisiknya. Allah tidak memperdulikan itu semua karena Nabi mengatakan apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu ya tidak melihat kepada ya jasad-jasad kalian dan tidak pula pada rupa-rupa kalian ya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat hati kalian dan amal kalian ya. Maknanya hati di sini adalah niat kalian dan amal kalian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 269 insyaallah ya. Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini ya selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, apa yang akan Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan memang makna hikmah itu ya kaitannya dengan ilmu agama ya. Para ulama memberikan banyak pengertian, namun kalau kita kumpulkan pengertian itu semuanya, maka bisa kita ambil ya kesimpulan dari pengertian tersebut bahwasanya hikmah itu maknanya al-ilmun nafi' al-maqrun bil amal salih, yaitu ilmu yang bermanfaat yang bersamaan dengan itu dilaksanakan atau di apa? Diamalkan dengan amal yang soleh, ya, atau digandeng dengan amal yang soleh. Itu makna dari wadah hikmah. Al-ilmu nafi' al-makrun bil amali soleh. Ini tentang hikmah. Kemudian di sini Allah mengatakan, ya, anishkur lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur manakala seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah. Dan ya, tidak ada nikmat yang paling besar, ya, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan selain daripada nikmat al-hikmah ini. Kita bisa bayangkan orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam amal saleh. Ini nikmat yang paling tinggi. Ya, nikmat yang paling tinggi. Maka di sini, ya, Allah, ya, wajar ketika memerintahkan Luqman untuk bersyukur kepadanya atas hikmah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian apa sih maknanya syukur itu? Ya. Apa yang dimaksud dengan syukur? Sering kita ini mendengar orang itu kalau bersyukur, ya, dianggap hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah selesai. Ya. Orang kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah atas satu nikmat, maka itu dianggap sebagai sebuah bentuk syukur yang sempurna menurut dia. Namun kalau kita kembalikan pemahaman syukur ini kepada para ulama, maka ternyata syukur itu tidak sesederhana apa yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Contoh seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menerangkan tentang makna syukur ini. Beliau mengatakan syukur itu adalah zuhuru asari ni'matillah, menampakkan bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ala lisani 'abdi sana'an wa i'tirafa. Dengan cara lisannya itu memuji Allah Subhanahu wa taala selaku pemberi nikmat, mengucapkan alhamdulillah ketika dia mendapatkan nikmat, wa i'tirafa, dan dia mengakui, ya, dengan lisannya bahwasanya nikmat yang dia rasakan saat itu adalah benar-benar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'ala qalbihi, tidak cukup dengan lisannya, dia juga harus bersyukur dengan hatinya. Dengan cara apa? Syuhudan wa mahabbatan. Dengan cara bersaksi. Apa maknanya bersaksi di sini? Ketika lisan itu menyatakan bahwasanya nikmat yang saya rasakan ini adalah datangnya dari Allah, maka hati pun juga harus membenarkan, ya, harus menjadi saksi atas ucapan lisannya. Dia betul-betul muncul dari hati yang paling dalam. Dia betul-betul nyatakan dalam hatinya bahwasanya memang nikmat itu datang dari Allah, enggak hanya sekedar apa? Iya, ucapan lisan saja. Seringnya orang itu sampai pada ucapan lisan. Ya, saya kasih contoh misalnya, seseorang itu ketika dia mendapatkan nikmat, dia ucapkan alhamdulillah, dia nyatakan ini nikmat datangnya dari Allah. Tapi ketika Allah menguji dia dengan hilangnya nikmat itu, maka dia mulai muncul, ya, apa namanya, tidak adanya keyakinan dalam hati kalau itu benar-benar nikmat langsung datang dari Allah. Kadang misalnya ada orang punya handphone baru, dia beli, ya, dia mengatakan kepada kawannya, alhamdulillah Allah mengasih saya rezeki, saya bisa beli handphone baru, ini semuanya nikmat dari Allah. Nah, pada saat, ya, beberapa hari kemudian ternyata handphonenya dicuri orang misalnya, hilang, ya, maka kadang-kadang orang itu akan timbul rasa apa? Rasa berat hati ketika hilang handphone itu, dengan kadang mengatakan begini, saya ini sudah ngumpulkan duit lama, gitu kan? Sudah lama saya kerja demi untuk beli handphone ini, kok bisa handphone ini sekian hari di tangan saya kemudian hilang? Ya, kalau seandainya dia betul-betul syuhud, hatinya itu betul-betul menyatakan kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah cabut nikmat itu, ya, dia tenang saja, wong itu datang dari Allah. Ya kan? Ketika Allah ingin cabut, ya silakan saja dicabut. Bagaimana orang-orang saleh terdahulu seperti itu? Ketika ada salah seorang salaf, ya, Orang soleh terdahulu itu pernah kakinya itu kena penyakit, kemudian diamputasi kakinya. Ketika diamputasi dia mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selama memberikan nikmat kaki ini saya tidak pernah gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa apa? Tidak merasa berat hati ketika hilang kakinya, karena dia tahu ini nikmat datangnya dari Allah. Kalau di dunia nikmat itu sementara, pasti nanti ada waktu hilangnya gitu. Nah, ini ya tingkatan syukur yang berat atau ringan kira-kira. Berat sekali kalau saya melihat ini ya. Ya, enggak sembarangan orang bisa sampai tingkatan syukur seperti ini. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali ya, Pak. Dari kalangan hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Kita kembali pada ya makna syukur tadi. Wa 'ala qalbi syuhudan wa mahabbatan. Dengan hatinya dia bersaksi bahwasanya nikmat itu betul-betul datang dari Allah. Wa mahabbatan, dan dia cinta kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Seringnya kita itu berhenti pada pandangan terhadap makhluk. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika misalnya ada seseorang itu dia membutuhkan satu pertolongan, misalnya sebentar lagi mungkin sekitar jam 11 mungkin ya, 11 siang nanti dia akan didatangi orang yang menghutangi dia, atau dia mungkin terjebak apa gitu sehingga dia berhutang dengan orang itu. Nah, jam 11 dia akan datang menagih hutangnya. Kalau tidak dibayar pada saat jam 11, maka kemungkinan besar rumahnya bisa disabel sama dia. Ya. Nah, pada saat itu dia bingung. Kalau seandainya rumah saya ini kemudian disita, nanti saya tinggal di mana? Bingung. Akhirnya dalam sekian ya waktu yang akan terjadinya apa namanya datangnya seorang piutang ini kepada yang berhutang itu, maka orang yang berhutang ini berusaha untuk cari utangan yang lain, misalnya begitu. Datang ke rumah temannya, datang ke keluarganya, datang ke sini ke sini untuk cari bantuan, ternyata tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Ya. Terus mendekati jam 11, jam 11 kurang seperempat misalnya. Tiba-tiba dia punya kawan, yang kawannya ini sudah lama sekali dia tidak pernah hubungan dengan dia. Tidak pernah komunikasi, tidak pernah, lama sekali. Sehingga dia lupa ya kalau dia ini punya kawan ini. Ketika ini dia datang, ya, tiba-tiba datang, kemudian kebetulan si kawan ini dia cerita, saya ini baru saja dapat rezeki dari Allah SWT. Rezeki besar. Terus kemudian cerita-cerita, ternyata ya, si orang yang hutang ini mau ditagih hutangnya. Kalau tidak gitu dijabel rumahnya. Maka si kawan yang selama ini dia lupakan, ya, ternyata kemudian ya, tujuannya dia datang untuk berbagi kenikmatan kepada si kawan tersebut. Akhirnya kalau gitu jangan khawatir, nanti jam 11 kan ya, biar dia datang nanti saya lunasi. Kira-kira saya mau tanya, kalau seandainya Anda pada posisi orang yang berhutang, punya kawan yang seperti ini, kira-kira pada saat itu bagaimana perasaan Anda kepada kawan ini? Kalau sebelumnya Anda mungkin kurang respect dengan kawan ini, tapi pada saat kejadian itu kira-kira apa? Perhatian apa yang akan Anda berikan kepada kawan yang seperti ini? Tentu apa? Senangnya bukan main kan gitu. Pasti akan aku ingat jasamu ini selama-lamanya, kan begitu? Ya, orang itu kan begitu. Ya, apalagi sudah kepepet seperti ini, ditolong kan betul-betul apa? Rasa cintanya muncul. Padahal kalau seseorang itu ya tidak berhenti memandang pertolongan itu dari makhluk, ya dia lebih memandangnya bahkan ini adalah pertolongan Allah, maka rasa cintanya kepada Allah jauh lebih besar seharusnya daripada rasa cintanya kepada orang tersebut. Karena saya yakin ini kawan saya yang sudah lama saya lupakan datang ini bukan karena kebetulan. Pasti Allah menggerakkan hati dan anggota tubuhnya untuk datang sebagai bentuk apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk saya, kan gitu. Ya, kalau orang itu berpandangan sampai jauh, ya, sampai kepada Khalik, maka yang seperti ini, ya, ini sesuatu yang dituntut, ya, bagi seseorang itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan apa? Timbul rasa cinta kepada Allah. Tapi kalau dia berhenti pada pandangan kepada makhluk saja, dia lupa kepada Allah, ya maka dia cintanya kepada si makhluk ini saja, tidak sampai kepada Allah. Dan seringnya kita ini berhenti pada pandangan makhluk. Kita berhenti pada pandangan kepada makhluk ini. Nah, ini syukur dengan hati. Ternyata ada juga syukur lagi dengan wa'ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Dan syukur itu juga harus dilakukan oleh anggota tubuhnya dengan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka inilah makna syukur yang sempurna. Namun kalau kita perhatikan, Pak, ya, karena syukur itu demikian sulitnya, maka tentu tidak banyak orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan kisah, ya, seorang laki-laki yang selalu berdoa di sekitar Ka'bah. Ya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Itu diucapkan terus sama laki-laki. Kemudian Umar bin Khattab yang waktu itu selaku khalifah, itu ketika melakukan tawaf, dia selalu mendengarkan ucapan laki-laki ini, ya, ketika berdoa dekat di Ka'bah itu, selalu doanya sama. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Maka kemudian Umar bin Khattab pun menegur dia. Apa yang kamu maksudkan dengan menjadi orang yang sedikit ini? Maka apa katanya laki-laki ini? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada-Ku. Nah, maka aku berharap agar aku termasuk orang yang sedikit, yang merupakan orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wah, ini panjang sekali, ya. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya. Apa maknanya di sini? Maknanya di sini Allah itu tidak butuh dengan taat ataupun maksiat hamba. Allah itu tidak bertambah kerajaannya, kekuasaannya dengan taatnya makhluknya kepadanya. Demikian pula Allah itu tidak berkurang kekuasaannya dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan orang yang atau hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan ini. Intinya mau kau taat, mau kau maksiat, ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali buat Allah. Tapi kalau kau melakukan ketaatan, melakukan syukur, maka kebaikan syukur itu kembali kepada dirimu. Kalau kamu tidak mau syukur, tidak masalah. Makanya di sini Allah mengatakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau seandainya kalian itu kufur, maksudnya kufur di sini kufur nikmat, ya, yaitu tidak syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah beri, maka Allah mengatakan, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Maha kaya dan maha terpuji. Allah itu enggak butuh dengan kufur atau syukur kalian. Bahkan dalam hadis qudsi, Nabi pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi pertama kalian sampai terakhir kalian dari kalangan manusia di antara kalian maupun jin di antara kalian, semuanya itu memiliki hati seseorang laki-laki yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Maksudnya hatinya siapa? Hatinya Nabi Muhammad SAW. Semua makhluknya ini punya hati seperti hatinya Nabi SAW. Apa kata Allah? Mazada zalika min mulki syai'an. Enggak nambah sedikit pun dari kerajaan yang aku miliki. Demikian pula sebaliknya, kata Allah, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asjar qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Demikian sebaliknya, ya Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya generasi pertama kalian sampai yang terakhir dari kalangan manusia dan jinnya, semuanya memiliki hati yang paling berdosa. Ya itu siapa? Misalnya hatinya Fir'aun. Semuanya punya hati seperti Fir'aun. Maka apa kata Allah? Manaqafa min mulki syai'a. Manaqafa dhalika min mulki syai'a. Gak akan mengurangi kerajaanku atau kekuasaanku sedikitpun. Jadi gak ada pengaruhnya sama sekali ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari ayat 12 ini ya adalah yang pertama adalah hikmah, dan hikmah ini adalah kebaikan yang sangat banyak, yaitu ilmu yang bermanfaat yang digandeng ya, dibarengi dengan amal yang soleh. Kemudian yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat nikmat, dan yang ketiga adalah syukur yang dilakukan oleh manusia, kebaikannya akan kembali kepada manusia tersebut. Kemudian yang selanjutnya Allah mengatakan, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya sedangkan dia memberikan nasihat ya mau'izah ya. Mau'izah itu maknanya adalah memberikan nasihat ya, memberikan nasihat yang didasari dengan at-targhib wa at-tarhib, memotivasi dan menakut-nakuti. Itu mau'izah. Ya. Dan Al-Qur'an ini kalau kita baca itu isinya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan secara kejiwaan manusia, itu pun juga jiwa manusia itu, dia ini akan terbuka untuk melakukan perbuatan kalau ada motivasi yang mendasari dia untuk berbuat sesuatu. Contoh misalnya orang mau kerja kalau ada gajinya, ya kan? Atau misalnya ya orang itu mau berbuat baik kalau ada pahalanya. Ini sudah menjadi fitrah manusia, ya, kejiwaan manusia seperti itu. Allah memang ciptakan manusia itu mau berbuat kalau ada imbalan. Demikian pula sebaliknya, manusia itu mau meninggalkan sesuatu itu disebabkan karena ada kerugian ketika dia melakukan sesuatu itu. Ada ancaman di situ. Ya. Maka ya di sini ada thariqah yang sangat bagus yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Luqman ketika Luqman mendidik putranya, yaitu dengan cara apa? Memberikan mau'izah ya. Dengan cara at-targhib wa at-tarhib. Mengajarkan kepada anaknya ya, kalau kamu berbuat baik maka pahalanya demikian, kalau kamu berbuat dosa maka Allah punya siksaan seperti ini. Nah, itu namanya at-targhib wa at-tarhib. Dan ini merupakan apa? Merupakan ya uslub pendidikan yang sangat bagus ya. Cara mendidik anak yang efektif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menggunakan bentuk-bentuk seperti ini. Contoh seperti ketika Nabi apa namanya menasehati siapa? Ibnu Abbas ya. Ketika masih kecil Ibnu Abbas berboncengan dengan Nabi dalam satu perjalanan, Nabi mengatakan ya ulam ihfazillah yahfazka dan seterusnya itu. Ya. Hadis kalau tidak salah ke-19 dalam kitab Arba'in Nawawi. Nabi menggunakan uslub nasihat sama dengan apa yang dilakukan oleh Luqman. Kemudian ya apa yang diucapkan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun 'adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman yang sangat besar. Apa maknanya syirik ini? Orang syirik itu apa sih? Ayo coba mas, syirik apa? Bentuk menyekutukan Allah itu seperti apa? Kalau menyembah selain Allah itu bukan menyekutukan Allah. Dia melakukan kekufuran. Misalnya ada orang, ya dia gak nyembah Allah tapi nyembah patung misalnya. Itu namanya kekufuran bukan kesyirikan. Kalau kesyirikan bagaimana? Iya, tasyiatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan untuk Allah, itu maknanya syirik. Contoh misalnya, Allah itu punya kekhususan, yaitu apa? Diibadahi, kan gitu. Hanya Allah sajalah yang harus diibadahi, kan gitu. Nah, ketika orang itu beribadah kepada Allah, terus ada oknum lain selain Allah itu juga diibadahi, disamakan dalam masalah kekhususan ibadah ini, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah. Misalnya, ketika seseorang itu berdoa, kata Nabi, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika dia berdoa, dia harus berdoa kepada siapa? Allah, kan gitu. Karena menjadi kekhususan Allah, doa itu harus dipanjatkan kepada Allah. Tapi dia kemudian menyamakan oknum lain selain Allah dalam kaitannya dengan doa yang merupakan kekhususan yang harus disampaikan kepada Allah saja. Ternyata dia dalam doanya dia mengucapkan, ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya begitu. Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya. Ya, misalnya gitu. Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Misalnya begitu. Nah, maka yang seperti ini namanya kesyirikan. Atau mungkin yang lebih tinggi levelnya. Ya Allah, ya Rasulullah misalnya. Akhirnya, ini tidak boleh. Ya Allah, ya Rasulullah, bantulah saya, tolonglah saya, tidak boleh. Tidak dibenarkan seseorang berdoa memasukkan oknum selain Allah dalam doanya. Saya teringat dulu ya, saya pernah dapat amalan. Jadi sebelum saya kenal ya akidah yang benar itu, saya dulu termasuk orang-orang yang suka belajar-belajar klenik ya. Saya dulu itu pernah dikasih amalan orang, alhamdulillah saya belum ngamalkan. Jadi belum sampai ini. Jadi pernah saya itu diajari orang itu cara supaya bisa istilahnya itu silat kontak, pernah tahu ya. Kalau yang di sini pernah belajar-belajar bela diri itu ada amalan namanya silat kontak. Apa itu maksudnya silat kontak? Yaitu bagaimana caranya bisa bela diri tanpa harus belajar bela diri. Jadi ada ritualnya. Yang saya ingat ya, yang paling tampak kesyirikannya adalah di saat mau ngontak. Mau ngontak maksudnya mau jadi, istilahnya gitu, mau jadi. Jadi begini, kalau diperlukan ya, jadi setelah melakukan ritual tertentu, puasa tertentu, setelah itu kalau mau diperlukan ya, bela dirinya ini mau diperlukan, itu caranya begini. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kula nyuwun pencai sinten, nah gitu. Ya, misalnya kula nyuwun pencai misalnya Jet Li ya gitu. Jadi Jet Li nanti. Jadi begitu, setelah itu ya dibaca gitu sambil tangan, kedua tangan itu dibuka seperti orang berdoa, kemudian ditiupkan di tangan itu dibaca, kalau enggak salah saya ingat saya 3 kali. Disebul gitu ya, tiup di tangan, terus diusapkan ke seluruh tubuh, terus loncat. Setelah loncat itu sudah jadi Jet Li betulan. Ya. Dan ternyata saya baru-baru ini ya melihat ada video siapa ya, ada seorang kawan itu buka video ruqyah itu. Ketika itu ada seorang ustaz meruqyah seseorang yang kesurupan, yang waktu itu ketika kesurupan itu dia bergaya seperti kungfu Cina. Betulan, orangnya orang Jawa tapi pinter apa? Kungfu Cina gitu. Jadi waktu itu ya dia enggak bisa melawan, cuman dia apa namanya mengeluarkan jurus-jurus saja gitu. Jadi jalan kemana-mana. Saya, masya Allah, iya seperti ini berarti. Ya, jadinya nanti seperti ini. Jadi begitu. Nah, intinya orang syirik itu nanti kalau misalnya ada keanehan ya berarti jelas datangnya dari syaitan. Ya, ini kesyirikan ya. Kemudian inna syirka ladzulmun adzim, kita persingkat ya. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan di sini kezaliman yang sangat besar? Ya. Yang pertama makna zalim dulu. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika seseorang itu menghinakan diri kepada selain Allah, maka dia telah meletakkan penghinaan dirinya ini kepada sesuatu yang tidak selayaknya mendapatkan ketaatan dan kehinaan diri kita kepadanya. Bahkan ya, ketika ada orang itu menghinakan diri kepada selain Allah, maka dia telah menjatuhkan martabat dia sebagai makhluk yang terbaik itu dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Contoh misalnya, ada orang itu kalau dia mengagungkan keris, ya, setiap Kamis malam Jumat misalnya dicuci, dimandikan keris itu. Ini apa? Ini dia merendahkan dirinya kepada keris itu. Padahal keris itu kan benda mati. Lebih hina keris daripada manusianya itu sendiri. Sehingga kalau orang itu meninggalkan ketauhidan kepada Allah, dia ini telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Kezalimannya kepada Allah, kezalimannya kepada dirinya sendiri. Kezalimannya kepada Allah kenapa? Karena dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Ya. Harusnya kalau Allah yang menciptakan dia, ya dia harus beribadah dan taat kepada Allah yang menciptakannya. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, kaitannya dia menzalimi dirinya sendiri karena dia telah menghinakan dirinya kepada sesuatu yang seharusnya lebih hina daripada dia. Contoh batu akik, ya, akik itu tidak apa, ya. Tapi kalau akik itu di, wah, macam-macam ya, diagungkan, dikasih wangi-wangian atau di apa namanya, ditirakati dan seterusnya, ya, kuasa untuk akiknya. Nah ini kan dia menghinakan dirinya kepada akik yang harus lebih hina dari dia. Maka justru kemuliaan itu datangnya dari tauhid, ya, karena dia apa, meletakkan ibadah dan ketaatannya pada tempat yang benar, yaitu kepada Allah, dan kesyirikan ini adalah kehinaan dari orang yang melakukannya. Kemudian selanjutnya, ya, jadi pada ayat 13 ini, ya, pelajaran tarbawinya itu Luqman mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam mendidik anak itu yang pertama dan paling utama pondasi akidah dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini perkataan Luqman yang pertama kepada putranya adalah la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Kemudian yang berikutnya adalah wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahlin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Kemudian Allah setelah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah ceritakan tentang bagaimana jasa seorang ibu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan, ya, setelah Allah menyebutkan umum, kemudian mengkhususkannya, maka bentuk seperti ini menyebutkan bahwasanya kekhususan ini memiliki kemuliaan tersendiri, ya, memiliki kemuliaan yang tersendiri. Dan ini memang sesuai, ya, dengan hadis Nabi yang mengatakan, ya, man ahabun nas bi husni sahabati. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak, ya, aku berbuat baik kepadanya. Apa jawaban Rasul? Ummuka, ibumu. Sampai diulang 3 kali, jawaban Nabi SAW tetap ummuka, ibumu. Baru kemudian abuka, bapakmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kaitannya dengan ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Allah nyatakan di sini, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Allah terangkan, ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan dia menyapihnya, maksudnya menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Ya, di sini makna 2 tahun ini bukan bentuk perintah, ya. Artinya di sini adalah bahwasannya, ya, secara umum anak itu disusui sampai 2 tahun. Ya. Boleh dia kurang dari 2 tahun, ya, kurang sedikit dari 2 tahun atau lebih sedikit, ya, dari 2 tahun. Adapun kalau jauh lebihnya atau jauh kurangnya, maka ini tentu tidak mendatangkan kebaikan, karena Allah mengatakan di sini 2 tahun, gitu. Ya, Allah di sini mengatakan 2 tahun, dan ini, ya, sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada. Saya pernah baca ada satu penelitian dari Kanada itu, dia meneliti anak-anak yang disusui, ya, sempurna 2 tahun atau kurang sedikit, dengan anak-anak yang disusui lebih dari 2 tahun, ya, lebihnya banyak, atau kurang dari 2 tahun, kurangnya banyak. Gitu. Maka ada perbedaan. Ya. Dari sisi kesehatan fisiknya anak itu ada perbedaannya. Yang jelas, ya, yang disusui selama 2 tahun kurang sedikit atau lebih sedikit ini adalah ya, anak yang memiliki kesehatan ideal dibandingkan yang lain. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan lagi, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Anishkurli, maka syukurlah kamu kepadaku, ya, waliwalidayka dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Di sini Allah mengulangi lagi, ya, untuk memerintahkan bersyukur kepadanya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Ya, bersyukur kepada kedua orang tua. Karena Nabi mengatakan apa? La yashkurullah man la yashkurunnas. Ya. Tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan terima kasih kita, syukur kita, itu adalah orang tua kita. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang tua kita. Makanya di sini, ya, kalau kita perhatikan ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah Allah untuk tidak menyekutukan Allah atau untuk mentauhidkan Allah, itu selalu digandeng dengan wabil walidayhi ihsanan, kan begitu. Ya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, karena kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua ini di bawah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya, sering terjadi kasus ya, para sahabat sering minta izin untuk berjihad bersama Rasulullah. Ya, sering sekali Rasulullah mengingatkan, kau punya orang tua, apakah orang tuamu memberikan izin kepadamu? Kan begitu. Ya. Apakah kau punya orang tua yang sudah tua? Ya, kalau kamu punya orang tua, kembalilah kepada orang tua, carilah surga melalui taat dan baktimu kepada kedua orang tua. Taat dan bakti kepada kedua orang tua bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Padahal Nabi mengatakan wazir watu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Dan puncak daripada Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Tapi puncaknya Islam seperti ini bisa dikalahkan dengan birrul walidain. Maka ini menunjukkan ya, besar sekali ya kewajiban birrul walidain dan besar sekali dosa ketika seseorang itu melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah mengajarkan kepada manusia itu ketika bermuamalah kepada kedua orang tua yang tidak memiliki keimanan. Ya, atau orang-orang kafir, termasuk dari golongan orang kafir. Apa yang harus dilakukan? Ya, Allah mengatakan kalau seandainya kedua orang tuamu itu jahadaka, jahada yujahidu itu artinya bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga. Dalam hal apa? Dalam hal untuk menjadikan engkau menyekutukan Allah, keluar dari agama Islam. Jadi di sini kalau seandainya orang tuamu itu betul-betul sungguh-sungguh. Ya, ini pada puncak kesungguhan untuk mengeluarkan kamu, untuk menjadikan kamu menyekutukan Allah. Antusyrika bima laysa laka bihi ilmun, untuk menjadikan engkau menyekutukan aku yang tidak ada dasar ilmu dalam hal itu pada dirimu. Jadi sering ya, Allah itu ketika berbicara tentang syirik itu selalu Allah mengatakan ya, tidak ada dasar ilmunya, kan begitu. Kenapa? Karena tidak ada dalil sama sekali yang membenarkan yang namanya syirik, apapun bentuknya. Makanya kalau ada seorang kiai, ada seorang ustaz, ada seorang ya, da'i misalnya, tidak apa-apa ya, berdoa di kuburan dalam rangka untuk tawasul kepada orang meninggal ya. Dan seperti ini jelas dia tidak punya dalil ya. Kita katakan orang yang menyekutukan Allah, dia tidak punya argumen yang kuat, dalil yang kuat, tidak ada. Ya, kalaupun dia ada, seakan-akan dia bawa dalil, maka jelas dalilnya tidak sesuai dengan apa yang diminta pada dalil itu. Jadi tidak ada ilmunya, tidak ada keterangan sama sekali dari Allah. Fala tuti'huma, maka jangan kalian taat kepada keduanya. Dan di sini keindahan Islam ya. Dalam hal akidah kita tidak boleh taat kepada kedua orang tua meskipun orang tua berusaha dengan sekuat tenaga. Namun dari sisi yang lain Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan sahibhuma ya, bergaulah dengan keduanya dalam hal dunia atau kehidupan dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik yang dinyatakan baik oleh syariat ini. Ya. Berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu dalam hal-hal yang dibenarkan. Jadi di sini ya, ayat ini juga berkaitan dengan kisah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat turunnya ayat ini ya, itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik ini punya ibu yang musyrik, ya, musyrikah dia. Sedangkan Sa'ad bin Malik ini terkenal ya dari sukunya ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Sa'ad bin Malik. Maka ketika ibu ini mendengar Sa'ad bin Malik ini masuk Islam, maka ibunya ini tidak ridho. Dia ingin Sa'ad bin Malik kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka kemudian ibunya pun apa? Mengancam Sa'ad bin Malik ya untuk mogok makan. Tidak mau makan selama beberapa hari. Ibunya mengatakan ya, ya Sa'ad, ma hadzal ladzi araka araka qad ahdatha la tad'anna dinaka hadza aw la akala aw la akula wa la ashraba hatta amut. Fatu'abbara bi fa yuqal ya qatil ummah. Ya wahai Sa'ad, ya, apa yang terjadi pada dirimu yang aku lihat ini ya berupa agama barumu yang kau anut. Ya, maksudnya di sini adalah kata-kata untuk apa? Untuk mengingkari. Ya, saya tidak senang dengan agamamu ini. Gitu. Kau tinggalkan agamamu ini atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Sehingga engkau ya fatu ayar, maaf ya fatu ayar bi fayuqal. Sehingga engkau akan dicela oleh manusia karena sebab aku, dan orang-orang akan mengatakan kepadamu wahai pembunuh ibunya. Ini sudah apa? Ancaman besar bagi seseorang yang sangat cinta kepada ibunya, ini ancaman besar. Ya. Cobaan yang sangat besar. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Malik? Ya. Dia mengatakan, "La taf'ali ya umma, jangan kau lakukan itu wahai ibuku. Fa inni la ad'u dini hadza syai'in." Sesungguhnya aku ini tidak akan tinggalkan agamaku ini sedikit pun ya. Sudahlah. Ya jangan kau lakukan. Nah, maka sampai kalau tidak salah sekitar 2 harian ya. Ibunya ini tidak makan, tidak minum. Ya, maka melihat kesungguhan ibunya ini, maka Sa'ad bin Malik pun ya mengatakan kepada ibunya, "Ya ummah, ya, ta'alami, wahai ibuku, perlu kau ketahui, wallahi demi Allah, lau kanat laki mi'ata nafsin, kalau seandainya anda ini punya 100 nyawa, fa kharajat nafsan-nafsan, kemudian keluar satu nyawa dari tubuhmu satu demi satu, ya, ma taraktu dini hadza syai'. Maka aku tidak akan meninggalkan sedikit pun agama yang sudah aku anut ini. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la takuli." Kalau anda ini punya keinginan untuk makan, silakan makan. Kalau tidak ingin makan, ya sudah silakan. Mau tidak makan, terserah. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya yang kalah. Ya. Akhirnya dia mau makan juga. Namanya orang ya. Ya lapar nak makan. Ya, akhirnya pun makan. Nah di sini ya menunjukkan bahwasannya apa namanya prinsip ya akidah ini harus dipertahankan meskipun ya yang menjadi musuh akidah ini adalah orang tua kita sendiri, tetap harus kita pertahankan. Namun dalam hal ini kita tetap diperintah untuk berbuat baik pada sisi-sisi dunia yang dibolehkan oleh syariat. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ya, di sini para ulama berikan makna yang macam-macam ya. Di antaranya ya maksudnya di sini kata Sa'di ya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ya, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan orang-orang yang patuh kepada Tuhan mereka ya. Termasuk juga ada yang mengatakan maknanya adalah Abu Bakar dan Umar dan seterusnya ya. Intinya di sini ya orang yang kembali kepada Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ya kepadaku kalian akan dikembalikan dan aku akan kabarkan kepada kalian terhadap apa yang sudah kalian dikerjakan. Anda perhatikan dari mulai ayat 14 sampai 15. Ketika Allah memerintahkan terhadap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah selalu tutup ayat-ayat tersebut dengan mengingatkan manusia terhadap hari akhir. Karena di sini ya ada isyarat bahwasanya orang itu kalau diingatkan ya, terhadap hari akhir, maka dia akan mudah untuk berbuat amal kebaikan. Mudah untuk khusyuk, mudah untuk tunduk patuh kepada Allah SWT. Ya. Oleh karena itu salah satu usul mendidik itu adalah motivasi akhirat, bukan motivasi dunia. Keliru kalau ada ustaz itu, kalau kamu sedekah nanti kamu dapat ya keuntungan dunia sekian-sekian. Nah, ini tidak benar. Ya. Motivasi akhirat yang harus ditekankan. Seperti dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Hal itu merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? Orang-orang yang khusyuk yang tunduk patuh kepada Allah ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang memiliki prasangka yang kuat bahwasanya kelak mereka akan kembali kepada Allah, kan gitu. Intinya di sini apa? Orang yang selalu ingat kehidupan akhirat, maka dia akan mudah untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali ya digandengkan dengan hari akhir gitu. Nabi ketika memerintahkan misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan yang baik atau dia diam. Nah, ini kan digandengkan dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Maka ya salah satu jalan kita untuk supaya bertambah ketundukan kita kepada Allah adalah memperbanyak mengingat kehidupan setelah kematian ini. Sampai jam berapa ini? Setengah 12. Perasaan tadi sampai jam 11. Setengah 4. Ini belum selesai. Kita ini aja ya. Kita persingkat saja. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ini maknanya Luqman yang berbicara ya, yang Allah abadikan dalam surat Luqman ini. Ya bunayya, wahai putraku, innaha intakun misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Luqman hikmah, kemudian Luqman mengajarkan hikmah itu kepada putranya, maka kita perhatikan di sini. Luqman melakukan pendidikan kepada putranya itu dengan cara yang bertahap. Tahapan paling tinggi yang dilakukan oleh Luqman adalah dengan menanamkan akidah yang benar terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya perkara pertama yang harus ditanamkan kepada seorang anak. Setelah itu Luqman mengajarkan anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini merupakan ya, kebaikan level paling tinggi yang kaitannya antara hubungan manusia dengan manusia. Kalau tadi hubungan manusia dengan Allah, kalau ini hubungan manusia dengan manusia. Setelah itu ya, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kunci seseorang itu bisa berbuat amal kebaikan dan meninggalkan amal keburukan. Kata Luqman, ya bunayya, wahai putraku, ya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya kalau ada sesuatu ya, mithqala habbatin min khardalin, ini maknanya kalau para ulama mengatakan seperti debu yang terbang. Kalau Anda punya jendela ya, kalau kena matahari itu masuk, nah itu kan kelihatan ya juara, kayak debu kecil-kecil itu, dipegang tidak terasa tapi kelihatan. Nah itu namanya ya, para ulama mengatakan itu habbah min khardal ya, biji yang apa, yang kecil. Itu menurut mereka pada saat itu. Tapi kalau untuk sekarang ya mungkin lebih kecil dari itu. Ya intinya di sini ya sesuatu yang sangat kecil. Fatakun fi sakhratin, kemudian ya sesuatu itu ya terdapat pada batu. au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, di dalam tanah, ya'ti bihi Allah. Allah akan datangkan, ya, mendatangkannya. Jadi kalau ada perbuatan sekecil apapun, terjadi dimanapun, ya, maka Allah akan datangkan dia. Maksudnya datangkan di sini apa? Allah akan perlihatkan, ya. Allah akan perlihatkan berupa balasannya, ya, berupa kapan itu dilakukan dan berupa balasannya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, ya. Yang ayat-ayat terakhir itu, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan, ya, satu amal, ya, sekecil debu itu tadi, ya, dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Apa maknanya melihat di sini? Melihat kapan perbuatan itu dikerjakan dan melihat apa yang Allah berikan bagi dia untuk balasan perbuatan tersebut. Maka ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, demikian pula keburukan juga demikian. Jadi di sini intinya apa? Intinya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang hikmah Luqman, bahwasanya, ya, Luqman mengajarkan putranya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha latifun khabir. Kemudian, ya, ditutup, ya, pada ayat 16 ini dengan mengatakan sesungguhnya Allah itu latif. Latif itu maha halus. Apa yang halus? Pengetahuannya. Ya, artinya Allah, Allah itu mengetahui sesuatu itu tidak hanya kaitannya dengan zahirnya. Batinnya pun kelihatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang disembunyikan oleh manusia dalam batin yang paling dalam, Allah mengetahuinya. Khabirun, Allah Maha mengetahui. Kemudian selanjutnya, ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai putraku, tegakkanlah salat. Kalau kita perhatikan, ya, dalam Al-Qur'an itu Allah tidak pernah memerintahkan salat kecuali dengan lafaz iqamatus shalah, menegakkan salat. Apa maknanya? Ya, maknanya di sini adalah, ya, kalau melaksanakan itu beda dengan menegakkan. Kalau melaksanakan pokoknya dilaksanakan, dikerjakan, selesai sudah. Tapi kalau iqamah, menegakkan, itu maknanya adalah melakukannya dengan sempurna. Mulai dari waktu pelaksanaannya, kemudian tata cara bersucinya sebelum sholat, kemudian tempat, ya, kebersihan tempat sholatnya, kemudian tata cara sholatnya, rukun dan wajib sholatnya, serta kekhusyuan dan tumakninanya, semuanya ini harus diperhatikan ketika seseorang melakukan sholat. Makanya Allah memerintahkan dengan ucapan, ya, tegakkanlah sholat, karena hal-hal seperti ini harus diperhatikan ketika dia melakukannya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, al-ma'ruf itu adalah sesuatu kebaikan yang diakui oleh syariat. Ya, karena gini, kalau kebaikan itu diberikan kepada pengertian yang ada pada manusia, maka manusia itu bermacam-macam. Terkadang satu adat istiadat menganggap itu baik, terkadang adat untuk orang lain sesuatu itu buruk. Contohnya apa? Judi itu sebagian orang ada yang mengatakan baik. Iya, betul lah. Iya, jadi kalau malam, ya, jaga ronda itu baik kalau ada judinya, bisa melek gitu katanya itu. Jadi begitu, ada sebagian kampung, sebagian daerah menganggap judi itu baik, ya, secara umum, ya, secara umum di daerah itu. Termasuk juga sesuatu yang dianggap buruk syariat, tapi baik menurut adat istiadat. Contoh, ya, berkaitan dengan larung saji, ya, itu, atau sedekah bumi, ya, atau apa, kalau dibungkus dengan kebudayaan apa, pagelaran wayang, ya, ini kan juga secara syariat buruk, tapi secara adat istiadat budaya manusia dianggap baik. Nah, maka yang seperti ini, ma'ruf di sini kalau diartikan baik kurang, ya. Artinya ma'ruf itu sesuatu yang dikenal oleh syariat atas kebaikannya. Wanha 'anil munkar, ya, dan mencegah dari kemungkaran. Al-munkar itu sesuatu yang diingkari, yaitu diingkari oleh syariat. Ya, sesuatu yang buruk tentunya. wasbir ala ma asabat, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Ya, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya perkara seperti itu merupakan perkara yang membutuhkan tekad yang kuat. Anda perhatikan, sholat memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menjaga kepada yang mungkar dan bersabar atas apa yang menimpa. Ini jelas ya, tidak bisa dikerjakan kecuali bagi orang-orang yang punya tekad yang kuat, ya. Punya azam yang kuat, tekad yang kuat. Ya, kalau dia tidak punya kekuatan tekad, maka akan sulit untuk menegakkan semua perintah Allah yang ada di dalam hal ini. Kemudian wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas, jangan apa? Kamu palingkan pipimu kepada manusia. Jadi ketika kamu berbicara ya, maka hadapi orang yang kau ajak bicara. Seperti Rasul, Rasul kalau dipanggil, ya Rasulullah itu kalau dipanggil enggak noleh begini enggak. Tapi seluruh badannya ini berbalik gitu. Ini Rasulullah ya. Itu sudah apa ya menjadi satu hal yang alami bagi Rasul. Jadi ketika Rasul dipanggil itu, Rasul itu menoleh seluruh badannya. Nah, ini adalah termasuk akhlak yang mulia. Siapapun yang manggil, mau yang kecil, yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, Rasul kalau dipanggil selalu menoleh secara keseluruhan ya. Jadi tidak menampakkan kesombongan ini. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam kondisi sombong. Ya, kesombongan ini ya, apa namanya, merupakan perkara yang sangat berat ya, sangat dibenci ya di dalam agama kita. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menceritakan ya, nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah ya, seperti apa, semut ya, kecil-kecil gitu ya, bentuknya itu suara rijal, bentuknya bentuk manusia, kecil-kecil bentuknya manusia ya. Kemudian datang ya dari segala macam penjuru kehinaan kepada mereka, kata Nabi begitu. Kemudian mereka ini digiring ya untuk masuk ke dalam penjaranya jahanam yang bernama Bulas ya. Kemudian di Bulas itu diberi ya, mereka ini diberi minum min usarati ahli nar, terasan dari saripatinya penghuni neraka ya. Jadi penghuni neraka itu diperas gitu ya, keluar tetesan darah, nanah dan kotorannya itu ya, itu diminumkan kepada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi kecil-kecil itu tadi. Yang kata Nabi SAW namanya adalah tinatul khobal ya, minuman itu namanya tinatul khobal. Siapa orang kecil-kecil yang dibangkitkan oleh Allah ini? Mereka adalah orang-orang yang sombong ya, yang merasa angkuh, sombong, berjalan di atas muka bumi ini dalam kondisi merasa cukup dan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada manusia. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai ya tiap-tiap mukhtal. Mukhtal itu kalau kata Ibnu Katsir di sini mu'jabun fi nafsihi, orang yang kepedean apa ya, mu'jab fi nafsihi, jadi dia punya perasaan kagum dengan dirinya sendiri gitu ya, punya kagum, perasaan kagum dalam dirinya. Kalau fakhur ya, fakhur itu ala ghairi. Jadi kalau mukhtal itu masih perasaan dalam dirinya, belum sampai muncul ya kesombongannya, tapi dalam hatinya sudah merasa dia lebih dari yang lain. Kalau fakhur itu sudah membanggakan diri gitu, menyombongkan diri kepada orang lain. Lu ini lu saya, kalau enggak ada saya enggak bisa ini ya, masjid ini bangun. Ya, kalau bukan saya ya enggak ya, akan terjadi apa namanya, kebaikan seperti ini. Jadi begitu. Ya, fakhur. Kalau mukhtal masih virusnya masih di dalam, belum keluar. Ini harus segera dihilangkan. Ya, kalau tetap begitu nanti akan jatuh pada yang namanya fakhur ini. Ya, akan keluar virusnya, nular ke yang lain. Waqsid fi masyika. Ya, setelah ya, Luqman melarang ya anaknya untuk melakukan kesombongan ya dengan memberikan contoh konkret ya, jangan kamu apa? Menolehkan ya, pipimu ketika kau berbicara kepada orang ya atau kepada orang lain, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan perasaan yang angkuh sombong ya. Kemudian waqsid fi masyika, jalanlah kamu itu dengan sederhana. Ya, jalanlah engkau dengan sederhana. Ya, saya ingat ya, saya pernah baca dalam kitab Hayya Talabul Ilmi itu, ada seorang salaf itu yang beliau berjalan itu enggak berani apa? Enggak berani melambaikan tangan gitu. Orang kan kalau jalan sudah biasa ya sambil tangan gini ya. Nah, jalan kan begini. Itu enggak berani, dia pegangin tangannya itu sambil jalan sambil nunduk. Khawatir apa? Khawatir muncul kesombongan. Khawatir muncul kesombongan. Karena ya namanya orang ada yang apalagi kalau kita lihat ada orang-orang ya mungkin sedikit nakal gitu, kadang-kadang kan kita lihat tangannya begini ya kalau jalan itu. Wah. Seperti bumi ini punya dia sendiri. Gitu. Nah, ini jalan yang tidak baik ya. Waghdud min sauti. Selain berjalan yang harus sederhana, yang menampakkan ketawaduan adalah waghdud min sauti. Suaramu itu apa? Pelankan. Maksudnya di sini maknanya mempelankan suara ini, jangan kau berteriak-teriak layaknya apa? Orang-orang yang apa fajir, orang-orang yang suka melakukan dosa ketika dia bersuara dengan suara-suara yang keras. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling dibenci, yang paling diingkari adalah suara al-hamir, suaranya keledai. Saya enggak tahu ya seperti apa suaranya keledai, tapi yang jelas kalau disebutkan di sini menunjukkan suaranya enggak enak didengar. Ya. Nah, di sini ini mohon maaf saya terangkan secara singkat, sebetulnya waktunya ya butuh panjang ini. Ya, cuman ya insyaallah dengan sedikit yang kita bahas pada pagi setengah siang ini, insyaallah bisa memberikan ya manfaat buat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita agar memiliki al-hikmah ya, yaitu ilmu yang bermanfaat yang dibarengi dengan amal yang saleh. Mungkin ada pertanyaan? Iya. Kalau orang tua kafir itu nanti ketika meninggal anaknya bagaimana memperlakukan? Maksudnya bagaimana memperlakukan, bagaimana? Menguburkannya segala macamnya. Ya, kalau orang tua kafir ya dikuburkan seperti prosesi dia, prosesi apa namanya agamanya dia, dan anak tidak ikut campur dalam masalah itu. Ya, tidak ikut campur, dia berikan kepada ya apa namanya orang-orang yang sama dengan keyakinannya. Jadi begitu. Jadi tidak boleh dikafani seperti orang Islam gitu ya, tidak boleh. Karena kafir. Tapi kalau kita tahu ya dia muslim misalnya, syahadatnya mau meninggal ya. Ya, sebelum meninggal itu dia bersyahadat, ya dia sudah dihukumi sebagai seorang muslim. Saya teringat ada satu kisah ya. Jadi hidayah itu subhanallah memang mutlak Allah yang memberi. Jadi di negeri Mesir itu ada satu cerita dari Mesir. Jadi suatu ketika ada seorang ibu tua yang pada saat itu dalam kondisi kritis. Kemudian si ibu ini dibawa sama putranya untuk pergi ke rumah sakit. Pada saat itu dia memanggil taksi, yang mana taksinya ini kemudian membawa pemuda beserta ibunya yang kritis ini. Dalam perjalanan si pemuda ini minta berhenti sejenak untuk beli obat. Ya, obat untuk ibunya di apotek gitu ya. Dia berhenti sebentar. Nah, pada saat anak ini keluar ya dari pintu taksi ke toko obat itu, maka si sopir taksi melihat ibu yang sudah tua ini mau mati gitu ya, sudah mau nazak gitu, sudah kelihatan mau meninggal, maka si sopir taksi ini mendekati ibu tua ini sambil mentalkin, qulil la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan syahadat ini. Akhirnya si ibu tua ini yang mau meninggal ini noleh lihat sopir taksi, lihat sih saya. Terus si sopir taksi ini dengan sabar ya mengingatkan si ibu ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya si ibu tua ini pun mengucapkan syahadat. Setelah itu meninggal dunia. Nah, pada saat meninggal dunia, si anak kembali dari toko apotik tadi, kemudian melihat ibunya meninggal, akhirnya dia bersedih. Kemudian si laki-laki ini mengatakan kepada putranya tadi, putranya si ibu itu, wahai saudaraku, bergembiralah, kau jangan terlalu sedih, bergembiralah. Karena ibumu sebelum meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya tambah sedih dan tambah marah. Akhirnya marah, kaget di sopir taksi ini. Loh, kenapa kok tambah marah ini? Terus si laki-laki ini mengatakan, kau tahu agama aku dengan ibuku itu apa? Aku dari ibuku ini orang Nasrani, bukan orang Islam. Aku dari ibuku ini orang Nasrani. Kenapa kau Islamkan ibuku? Jadi begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, hidayah itu mutlak di tangan Allah SWT. Allah berikan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Itu membiayai pemakamannya juga tidak boleh, kan? Kalau membiayai pemakamannya boleh. Tapi kalau untuk ikut prosesi pemakamannya, karena biasanya kan prosesi pemakaman itu apa namanya, ada ritual-ritual agamanya, maka ini tidak boleh. Ya, kalau untuk menguburkan, mengeluarkan biaya untuk menguburkan, tidak apa-apa. Ya, ini termasuk ihsan ya kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Karena siapa lagi kalau bukan anaknya yang mengeluarkan biaya penguburannya. Wallahu a'lam. Kalau orang tuanya itu mudrik, Pak. Akhirnya Islam, tapi yang terjadi. Jadi gini, Pak ya, kalau kaitannya dengan kesyirikan itu, ada syirik itu yang dilakukan karena sebab jahil. Ya, ada yang dilakukan karena memang betul-betul dia punya keyakinan seperti itu. Kalau kita melihatnya punya keyakinan seperti itu, ya sudah. Kalau kita yang tahu ya sudah dikuburkan seperti ya dikuburkan biasa gitu. Tapi kita kalau tahu betul dan orang lain juga tahu betul ya tidak boleh disolati. Tapi kalau masih samar-samar, dan saya sering melihat itu orang itu masih samar-samar kan gitu, antara dia ini masih ngamalkan syariat tapi juga kecampuran siriknya seperti itu ya gitu. Nah, maka yang seperti ini wallahu a'lam lebih baik tetap dihukumi dia sebagai seorang muslim. KTP-nya itu juga ya, termasuk kalau KTP-nya Islam ya mungkin juga. Ya mungkin kalau dia masih menampakkan ke Islam ya tetap di iya. Iya, masih kecampur-campur gitu. Makanya seperti ini, wallahu a'lam lebih baik masih di ini kan Islam saja, karena bisa jadi dia melakukan seperti itu ada syubhat yang belum dihilangkan. Ya. Ya, harapannya apa namanya Allah mengampuni dosanya, gitu. Mengampuni dosanya. Harapannya begini. Karena ya. Oh iya, ini kan masih tanya sama Pak. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ya, Anda kan menegakkan syariat. Enggak ada masalah. Kalau Anda betul-betul tahu, ya orang ini melakukan ya penyimpangan yang jauh dari syariat, ya. Kaitannya akidah ya, bukan hanya sekedar mungkin meninggalkan sholat saja atau mungkin apa gitu ya. Kalau sudah betul-betul dia terjatuh pada penyimpangan syariat yang mengarah kepada kesyirikan, ya enggak boleh disolati. Kalau yang tahu ya, kalau orang ada yang enggak tahu, ya enggak ada masalah karena enggak tahu. Iya. Kalau mudinya tahu ya enggak boleh, ya tetap ya kalau bisa panggilkan kelompoknya ya suruh untuk ngurus. Ya ditinggalkan, harus ditinggalkan. Iya, dia harus tinggalkan. Ya mudinya dia harus meninggalkan karena orangnya jelas punya keyakinan tertentu gitu ya. Karena KTP, tulisan KTP dia Islam ini enggak jamin, enggak jamin. Ya, tapi gini, kalau kita ini menilai orang itu, ya selama kita enggak tahu betul ya, apakah orang ini benar-benar kepada kesyirikan atau tidak, kita lihat secara zahirnya. Kalau dia muslim, zahirnya muslim, ya sudah, kita anggap sebagai seorang muslim. Tapi kalau kita tahu betul ya, dia melakukan penyimpangan, kesyirikan dan seterusnya itu, ya kita lebih baik untuk menghindari. Kalau tahu betul ya kita hindari. Kalau mungkin ada seorang ibu yang menang sunnah nanya satu, yang lain belum menang sunnah. Nanti kalau terjadi sesuatu pemakamannya itu yang sunnah, apakah yang satu tadi lo, kalau dia sudah ngasih nasihat ya, sudah ngasih nasihat, ngasih masukan kepada keluarga yang lain, tapi keluarga yang lain tidak menggubris ya, tidak terima gitu, dan anda tidak punya kekuatan ya, kewenangan untuk memberikan paksaan supaya ya kalah lah istilahnya gitu, ya sudah, anda sudah melakukan kewajiban anda kepada orang tua, kepada keluarga, ya selesai, insya Allah gugur ya sudah. Tanggungannya sudah gugur. Ya itu wajar ya, sebagai orang yang sudah tahu sunnah kemudian nggak bisa, istilahnya itu nggak bisa menegakkan sunnah di tengah-tengah keluarganya, wajar. Tapi kalau hal ini terus-terusan ya tidak baik, tidak baik. Karena memang kondisinya seperti itu. Makanya kita juga butuh yang namanya kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.